وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا أما بعد. طيب kita akan lanjutkan syarah قواعد الفقهية الكبرى memasuki kaidah yang keempat yang berbunyi لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. Seperti biasa kita akan jelaskan dulu makna dari kaidah ini, apa artinya la dharar wala dirar. Ada di situ ya. Maknaha izalatud dharari ibtida'an wa muqabalatan. Maksudnya menghilangkan kemudharatan baik sifatnya mudharat ini diawali ya, seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain yang menimbulkan madharat, dia memulai madharat tersebut, atau madharat ini sebagai timbal balik ya, merupakan balasan. Jadi ibtidaan itu memulai sesuatu yang menimbulkan madharat dilarang, enggak boleh. Demikian juga membalas dengan yang menimbulkan madharat juga tidak boleh. Wa daf'uhu qabla wuqu'ihi. Masuk dalam pengertian la dharar wa la dirar adalah mencegah timbulnya madharat sebelum dia terjadi. Wa raf'uhu ba'da wuqu'ihi. Dan juga menghilangkan yang sedang terjadi. Jadi madharat ini kalau dia belum terjadi, bagaimana supaya tidak terjadi? Kalau dia sudah terjadi, bagaimana dihilangkan? Baik madharatnya sifatnya sepihak maupun dua pihak. Saling memadharatkan juga enggak boleh. Sebagaimana menimbulkan madharat secara sepihak juga tidak boleh. Itu makna atau cakupan makna dari kaidah la dharara wa la dirar. Kaidah ini juga kadang diungkapkan dengan istilah ad-dararu yuzal. Madharat itu harus disingkirkan. Sama ya. Tapi yang lebih baik adalah yang bunyinya la dharara wala dirar. Kenapa? Karena ini langsung mengutip dari hadis Nabi. Langsung mengutip dari hadis Nabi. Tentunya bahasa hadis Nabi itu bahasa yang lebih jami' mani', lebih mencakup apa yang ada di bawahnya, alias ya, karena Nabi kan diberi jawami'ul kalim ya, ungkapan yang singkat namun padat maknanya. Otomatis kalau kaidah ini kita ambil langsung dari hadis Nabi, dilarang sender kecuali ustaz. Kalau kaidah itu diambil dari hadis Nabi, maka otomatis maknanya akan lebih padat. Walaupun bisa juga diungkapkan dengan istilah ad-dararu yuzal. Jadi darar itu harus la darara wa la dirar. Artinya panjang. Ya, ana harap antum bisa mencerna kemudian meringkas. Ya, latihan istilahnya latihan menyimpulkan. Jangan didikte terus. Enggak pintar-pintar kalau didikte terus nanti. Intinya madharat itu kalau dia belum terjadi bagaimana supaya dicegah. Kalau sudah terjadi bagaimana disingkirkan. Baik madharat yang sifatnya searah maupun dua arah. Seseorang menimbulkan madharat kepada orang lain, padahal dia tidak punya dosa apa-apa, tidak boleh. Saling memudharatkan juga tidak boleh. Itu maknanya. Taib. Tadi juga bisa kita ungkapkan dengan istilah ad-dararu yuzal, madarat itu disingkirkan atau dihilangkan. Tapi yang lebih tepat adalah la darar wa la dirar. Dalilnya adalah hadis la darara wa la dirar. Walaupun hadisnya secara sanad diperselisihkan, ada yang mengatakan itu mursal alias yang meriwayatkan tabi'in langsung dari Nabi, tidak menyebutkan siapa perantaranya antara tabi'in dengan Nabi ini. Tapi maknanya makbul indal ulama. Para ulama, fuqaha, mereka semua sepakat menjadikan ini sebagai satu di antara lima kaidah agung dalam ilmu fikih. Dan ini cukup kuat untuk kita jadikan sebagai alasan menerima hadis ini. Jadi hadis itu walaupun secara sanad dia dhaif, secara sanad dia dhaif karena terputus tadi, tabi'in kok langsung bilang Nabi bilang begini, siapa perantaranya? Ya kan? Tapi kesepakatan para ulama dan fuqaha untuk menerapkan lafaz hadis ini sebagai kaidah, ini merupakan indikasi kuat bahwa hadis tersebut bisa diterima oleh para ulama. Jadi istilahnya ada indikator diterimanya suatu hadis lemah. Salah satunya adalah adanya kesepakatan para ulama untuk mengamalkan hadis yang secara sanad dinilai lemah itu. Jadi lemahnya sanad ini bisa diperkuat dengan kesepakatan para ulama untuk mengamalkan hadis ini, apalagi dari generasi ke generasi sampai hari ini. Paham enggak? Paham ya? Karena apa? Logikanya begini. Sanad itu apa sih fungsinya? Apa perlunya hadis itu ada sanadnya? Fungsinya dijelaskan oleh Syekh Anwar Al-Kashmiri, salah satu ulama hadis dari India. Sanad itu fungsinya agar kita bisa menyisihkan yang bukan bagian dari agama. Ketika dia mau disisipkan, mau disusupkan dalam agama, dengan adanya sanad ini kita bisa proteksi. Lu mana sanadnya? Anda mengklaim ini bagian dari Islam, bagian dari ajaran Islam. Mana sanadnya? Dengan adanya sanad kita bisa seleksi. Oh, ternyata nyambung sampai ke Rasulullah dengan derajat yang diterima, entah hasan ataukah sahih. Tapi ketika ajaran itu sudah diamalkan turun-temurun dari mulai zaman salaf sampai hari ini, kaum muslimin semuanya mengamalkan ajaran ini, maka ini sudah cukup kuat. Tidak perlu lagi kita membuktikan ini ajaran Islam bukan. Lah dari dulu mereka mengamalkannya begini. Walaupun secara sanad tidak ditemukan dalil yang sahih, tapi adanya praktek amaliyah turun-temurun atau kesepakatan para ulama untuk menganggap itu bagian dari ajaran Islam, ini merupakan bukti yang cukup kuat bahwasanya itu memang dari ajaran Islam. Sehingga sanad yang lemah tidak lagi bermasalah di sini. Paham ya? Paham. Contohnya mungkin di kita agak asing ya. Khutbah Salatul Id itu sekali atau dua kali? Hah? Al-Madhahibul Arba'ah, madhab yang empat plus dohiriyah, dua kali. Cari orang dalilnya ada apa enggak? Dalil hadis yang sahih enggak ada. Hadisnya paling banter mauquf atau bahkan maqtu', hadisnya Atha' bin Abi Rabah. Tapi amal para ulama dari dulu sampai sekarang, ya kalau di Indonesia ini bukan tolok ukur ya. Bukan tolak ukur. Sebelum ini, artinya yang kita kenal sekarang ini bukan tolak ukur, tapi yang sebelum ini dijelaskan dalam kitab-kitabnya para fuqaha itu dua kali. Dan ini termasuk sesuatu yang dipraktekkan secara turun-temurun. Walaupun tidak ada dalil yang qat'i dalam hal ini. Cukuplah ini sebagai dalil karena tidak mungkin sesuatu yang bukan dari ajaran Islam kok diamalkan turun-temurun oleh para ulama. Masa ulamanya bodoh semua, enggak ngerti semua. Enggak mungkin, gitu kan. Baik. Termasuk kaidah ini ya. La dharar wa la dirar. Bahkan ada sebagian ulama, Al-Izz bin Abdul Salam, salah satu ulama Syafi'iyah, ulama abad ke-7, dia mengatakan bahwa syariat itu kalau mau disaring lagi, diperes lagi, itu bisa jadi satu kaidah. Ya, aturan syariat ini tujuannya apa? Tujuannya adalah jalbul masalih wa takthiruha wa daf'ul mafasid wa taqliluha. Mendatangkan kemaslahatan dan memperbanyaknya. Kalau belum ada kemaslahatan, ayo kita datangkan kemaslahatan ini. Kalau sudah ada, ayo kita buat semakin banyak maslahatnya. Dan menolak kemafsadatan atau memperkecilnya. Tujuan utama dari syariat Islam itu adalah mendatangkan maslahat atau memperbanyaknya dan menolak kerusakan atau memperkecilnya. Kalau enggak bisa ditolak 100%, ya dikurangi. Ya. Jadi la dharar wa la dirar termasuk separuh dari kaidah itu. Karena tujuannya di sini adalah menghindarkan kemadharatan atau mafsadat. Tayyib. Di antara kaidah-kaidah yang masuk dalam kaidah besar ini adalah kaidah yang berbunyi al-dhararu yuzal. Kemadharatan itu harus disingkirkan. Aplikasinya seperti ketika orang yang dinyatakan bangkrut, muflis. Sebelum kita lanjutkan, status ekonomi seseorang itu enggak lepas dari 3. Yang pertama, orang yang longgar. Bahasa fikihnya musir. Mim, waw, sin, ra, musir. Dia punya harta yang bisa untuk melunasi utang-utangnya. Kalau dia punya utang, tanggungan. Dia punya harta, dia bisa lunasi tanggungannya dengan harta yang dia miliki tanpa menjadi kesusahan setelah itu. Longgar, ekonominya longgar. Ini musir. Kondisi yang kedua adalah mu'sir. Mu'sir ini lagi kesulitan. Dia punya utang, lagi kesulitan untuk bayar utangnya. Ya misalnya gajinya belum turun. Dia lagi nunggu-nunggu gajinya turun, begitu turun dia akan bisa bayar. Dan gajinya itu masih bisa untuk membayar utangnya, cuman belum turun ketika itu. Ya, atau orang yang sedang menjual aset kekayaannya. Kalau aset ini terjual, dia akan tutup utang-utangnya, bahkan turah mungkin duitnya. Tapi selagi belum terjual, dia belum punya uang tunai untuk melunasi tanggungannya. Ini masuk kategori mu'sir. Mim, Ain, Sin, Ra. Fa'inkana du'usratin fa'nadhiratun ila maisarah. Ini, ayat ini menyebutkan dua hal sekaligus. Kalau dia orang yang sedang kesulitan, maka tangguh karena sampai dia longgar. Du'usrah fa'nadhiratun ila maisarah. Ya. Yang ketiga adalah muflis. Muflis ini sudah dinyatakan aset kekayaan yang dia miliki, baik berupa uang tunai maupun harta-harta lainnya, properti, harta bergerak atau tak bergerak, lebih kecil daripada tanggungan utangnya dia. Ini harta mau dijual semua, tetap tidak akan bisa melunasi. Nah, orang yang masuk kategori ketiga, al-muflis, bahasa fikihnya muflis, orang bangkrut, ini secara syar'i harus dikarantina. Istilahnya dihajar, dibatasi transaksinya. Dia punya 100 juta. Iya, utangnya 1 M. 100 jutanya dia ini adalah miliknya orang yang ngutangi dia. Misalnya ada dua orang ngutangin dia, masing-masing 500 juta, 500 juta. Kekayaan dia adalah uang tunai 100 juta rupiah, satu unit rumah senilai 200 juta, dan satu unit kendaraan senilai 200 juta, misal. Berarti total kekayaan dia berapa? 500. Utangnya 1M. Nah, apakah boleh dia kemudian menjual rumahnya semau dia, menjual kendaraannya, menggunakan uang tunainya dia itu semau dia? Tahu-tahu dia belikan barang-barang yang tidak primer, atau dia pakai buat umroh, pakai buat haji. Loh, ini ada duitnya orang ini. Gak bisa diberi kebebasan seperti itu. Kalau orang-orang yang mengutangi ini menuntut dia ke pengadilan, maka hakim akan memvonis dia sebagai orang yang dihajar. Mahjur alaihi bil iflas. Dihajar karena bangkrut. Sebab-sebab hajar itu macam-macam. Ada yang dihajar di karantina karena lemah akal, enggak pandai menggunakan harta, kayak orang yang anak-anak kecil atau orang yang lemah akal, idiot. Orang idiot itu mungkin jadi miliarder loh, mungkin dapat warisan, boleh-boleh saja. Bapaknya miliarder, anaknya idiot. Nah, anaknya dihajar, secara syar'i dia enggak boleh bebas. Nanti barang 1000 dibeli 100.000 sama dia. Karena dia enggak pandai menggunakan. Jadi harus ada wali, orang pengampunya yang menggunakan. Dia sendiri statusnya adalah mahjur alaih. Mahjur alaihi lissafah, karena kelemahan akalnya. Ada mahjur alaihi lil iflas, karena dia ini bangkrut. Sehingga dia akan diawasi, dipantau. Enggak boleh sembarangan jual beli sama orang ini. Ini termasuk aplikasi dari kaidah ad-dararu yuzal. Madarat itu harus disingkirkan. Madarat buat siapa di sini? Madarat buat siapa? Hah? Buat orang yang ngutangi. Karena kalau dia dibebaskan menggunakan hartanya semaunya dia, ya habis itu. Yang ngutangi tambah enggak bisa lagi mendapatkan hak mereka. Sudah begini aja haknya enggak tunai. Kalau tadi 500 juta, 500 juta, mereka hanya maksimal bisa mendapatkan separuh dari 500 juta. 250 juta, maksimal. Dan itu pun belum tentu bisa. Karena apa? Orangnya tetap harus hidup, kan? Dia tetap harus hidup, loh. Dia punya rumah. Ya, gak mungkin lah orang ini kemudian dikeluarkan. Sudah, kamu tinggal di kolong jembatan sana. Rumahmu jual, kendaraan jual, pakaian jual. Gak mungkin. Terus buat makan. Jadi dia hanya dibatasi. Misalnya untuk satu tahun maisyah kamu itu berapa? Kamu dengan keluarga kamu maisyahnya berapa? 10 juta. Ya berarti yang 90 juta ini mahjur di karantina. Ini adalah miliknya orang-orang yang mengutangi. 45-45 misalnya begitu. Alhasil ini adalah aplikasi dari ad-dararu yuzal. Madaratan itu harus disingkirkan. Aplikasi lainnya atau kaidah lain yang merupakan turunan adalah ad-dararu yudfa' biqadril imkan. Madarat itu ditolak sebisanya. Contoh aplikasinya adalah ketika seseorang menghutangi orang lain berupa barang. Barangnya misalnya orang kerja sebagai pabrik roti, ya. Ngutang ke toko sembako 1 kintal tepung terigu. Statusnya apa ini? Utang. dia ingat tepung terigunya mereknya apa gitu ya, masih tertutup karungnya, baru diserahkan, belum sempat dipakai, ternyata si pembuat roti ini dinyatakan bangkrut. Nyatakan bangkrut, dia tanggungannya banyak ternyata, tidak cuma ngutang ke toko sembako, dia juga ngutang ke toko-toko yang lain, kontrakan belum dibayar, listrik juga nggak bayar, air juga nunggak, karyawan belum digaji. Walhasil nggak ada lagi ternyata uang untuk melunasi itu semua, dinyatakan bangkrut. Ketika dinyatakan bangkrut, si yang punya toko sembako ini datang ke pabrik roti tersebut. Loh, kok tepung saya masih di sini? Utuh. Nah, dia boleh mengambil. Dia boleh mengambil kembali. Ini salah satu cara untuk menolak madharat. Karena berupa barang, bukan berupa uang. Kalau uang ini enggak bisa, zatnya enggak bisa lagi ditentukan. Kalau barang masih bisa gitu loh. Ini zatnya belum berubah. Jadi man wajada mata'ahu inda man aflas. Orang yang mendapati barangnya, barang yang sudah dia jual itu masih utuh ya, pada orang yang bangkrut, maka dia boleh mengambil kembali. Tapi kalau sudah berubah, sudah enggak boleh. Ya, kalau masih seperti itu, maka dia boleh ambil kembali sebagai bentuk mengurangi madharat buat orang ini. Nah, tentunya kalau madharat itu, kalau barangnya dinilaikan tambah berat untuk membalikkannya bagaimana? Sudah dinilaikan berupa uang. Nah, ini uangnya enggak ada. Mending mana, barang balik atau enggak barang enggak uang? Kalaupun balik uangnya, uang cuma sebagian. Tentunya kan mending barangnya balik utuh gitu loh. Jadi ini cara mengatasi madharat yang paling baik untuk kasus ini, maka dipilihlah cara itu. Ya, ad-dharar yudfa biqadril imkan. Termasuk juga kaidah yang melengkapi ad-dharar wa ad-dirar adalah ad-dhararu la yuzalu bimithlih. Madharat ini tidak boleh dihilangkan dengan madharat lain yang semisal dengannya. Misalnya ada madharat atau ada mafsadat, ada kerusakan. Contohnya, contoh madharat itu misalnya kita melihat ada orang lagi mabuk-mabukan di pinggir jalan. Madharat bukan itu? Madharat. Cara menghilangkan madharat itu harus dengan cara yang lebih ringan. Jangan sampai dia dihilangkan dengan menimbulkan madharat yang setara atau bahkan lebih besar. Mirip dengan kaidah ingkarul mungkar. Ya, mirip dengan kaidah ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Enggak semua kemungkaran itu bisa diingkari dengan cara-cara yang syar'i. Ada kalanya kemungkaran itu dibiarkan karena tidak bisa diingkari dengan cara yang menjadikan kemungkaran itu mereda, atau diingkari dengan cara tanpa menimbulkan kemungkaran yang setara. Mungkin dia hilang, tapi ada kemungkaran baru yang setara. Podo wae. Buat apa diingkari kalau gitu? Ini hilang, datang kemungkaran yang baru. Oleh karena itu, ada kalanya dibiarkan kemungkaran itu seperti itu. Pernah terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika orang-orang Tartar itu menyerang negeri-negeri Islam, mereka ini terkenal dengan tukang mabok. Pasukan Tartar ini, Mongol ini terkenal suka minum khomer, nenggak khomer. Dan mereka kalau tidak nenggak khomer dalam keadaan sadar, mereka akan berbuat kejahatan-kejahatan perang. Ima ngerampok kaum muslimin atau bahkan bunuh sesukanya. Makanya kata Syekhul Islam ketika ada murid-muridnya yang mengatakan, kenapa kita tidak ingkari orang-orang yang mabuk-mabukan ini? Biarkan aja. Kalau mereka mabuk, kita selamat dari kejahatan mereka. Tapi kalau mereka sadar, mereka akan ngerampok, akan bantai. Biarkan. Karena apa? Belum memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menghapus kemungkaran atau madarat itu tanpa menimbulkan madarat yang setara atau lebih besar. Makanya dibiarkan. Lebih ringan madaratnya mereka mabuk tapi tidak ganggu kaum muslimin, karena kan madaratnya buat mereka sendiri. Mereka mabuk itu yang mereka aniaya diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka sadar, mereka ngerampok, mereka ini, orang lain yang kena getahnya. Baik. Salah satu aplikasi dari Ad-dharar la yuzalu bimithlihi adalah man ukriha ala qatli muslim. Orang yang dipaksa, diancam, kalau kamu tidak membunuh fulan yang muslim itu, kamu saya bunuh. Ancamannya hukuman mati. Yang diminta adalah membunuh sesama muslim. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Ya dia menyelamatkan dirinya tapi menewaskan orang lain. Gitu loh. Seperti kalau dia tidak membunuh orang lain, dia yang dibunuh, sama aja tetap ada orang yang dibunuh di sini. Sama maksudnya setara. Enggak boleh. Di samping itu ada hadis lain, al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. Kaum muslimin itu darah mereka setara. Tidak ada orang yang darahnya lebih mahal dari orang lain. Selagi keduanya masih berstatus muslim, maka sama-sama darahnya. Walaupun yang ini soleh, yang itu fasik, itu tidak menjadi tolak ukur. Bukan berarti yang soleh ini 2:1, 1:2 atau 1:10, tidak. Tetap 1:1. Kalau yang soleh membunuh muslim yang fasik tanpa alasan syar'i, maka dia bisa dikisos. Dia bisa dikisos. Ya. Oleh karena itu tidak berlaku kaidah, walaupun saya dipaksa kepepet, saya bunuh aja si fulan supaya saya selamat, enggak. Enggak bisa, karena di sini terjadi izalatu dharar bimithlihi, menghilangkan madarat dengan madarat yang setara, enggak boleh. Demikian pula kaidah lain yang masuk dalamnya, ad-dhararul ashad yuzal bid-dhararil akhaf. Madarat yang lebih besar dihilangkan dengan melakukan sesuatu yang madaratnya lebih kecil, atau irtikab akhafid dararain, bisa dengan istilah itu juga ya. Apa ada beberapa istilah ya, irtikab akhafid dararain atau ad-dararul ashad yuzal bid-dararil akhaf, madarat yang berat dihilangkan dengan melakukan madarat yang lebih ringan. Contoh, orang diancam, kalau kamu tidak minum khamr, kamu saya bunuh. Membiarkan dirinya terbunuh madarat kan? Minum khamr madarat. Mana yang lebih berat madaratnya? Hah? Dibunuh lebih berat madaratnya. Berarti dia boleh ketika itu minum khamr dalam rangka menghindari madarat yang lebih berat. Contoh lain, seseorang lagi mengendarai kendaraan, tiba-tiba bannya meletus, mobilnya oleng. Di depan dia ada pengendara motor, di samping dia ada misalnya pohon atau semak-semak atau pagar rumahnya orang. Dia punya pilihan di sini. Dia tabrak untuk menghentikan laju mobilnya ini, dia tabrak pengendara motor yang di depannya dia atau yang lagi di pinggir jalan, atau dia menabrak pagar atau pohon. Mana yang lebih besar madharatnya? Nabrak orang apa nabrak pagar rumahnya orang? Nabrak orang lebih besar. Maka untuk menghindari nabrak orang, dia boleh tabrak pagar rumahnya orang, walaupun itu juga madharat buat yang punya rumah, tapi lebih ringan, bukan nyawa. Atau nabrak sapinya orang. Binatang mau mahalnya kayak apa, manusia tetap lebih mahal. Banyak aplikasinya ya. I'tikaf akhaf ad-dararain. Ya, termasuk juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membiarkan orang Arab Badui yang sudah terlanjur kencing untuk menuntaskan kencingnya. Ya. Hadisnya muttafaq alaih an Anas qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Ada orang Badu masuk masjid, tahu-tahu dia kencing. Begitu melihat orang ini kencing, bukan mau kencing loh ya. Orang ini sudah kencing, kelihatan orang dimarah-marahi sama para sahabatnya. Fazajarahun nas, digetak-getak ya, dihardik oleh orang-orang di masjid. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi melarang mereka untuk menghadik orang ini atau mengusir orang ini. Dalam riwayat yang lain, la tazrimu, jangan kalian putus kencingnya. Biarkan dia kencing sampai selesai. Setelah selesai, Nabi minta diambilkan satu ember air, dituangkan ke bekas kencingnya. Nah, kencingnya membiarkan si badui ini kencing di masjid, madharat. Betul enggak? Tapi kalau orang ini diusir-usir dalam keadaan sedang kencing, lebih besar lagi madharatnya. Karena akan makin banyak tempat yang dia kencingi. Madharat buat masjid, madharat juga buat dia. Orang kencing tengah-tengah dikejar-kejar gimana rasanya? Ngepret-ngepret kemana-mana, buat najis badannya, wah, madharat buat kesehatannya dia. Oh, sudah terjadi. Kasusnya adalah sudah terjadi. Bukan baru mau kencing. Kalau baru mau kencing enggak boleh dibiarkan. Ya. Ini sudah kencing. Nah, membiarkan madharat yang lebih ringan ini dalam rangka menghindari madharat yang lebih besar, itu tidak berarti bahwa madharat tersebut direstui. Tidak. Apakah ketika Nabi membiarkan si badui ini kencing, Nabi merestui masjid dikencingi? Tidak. Tapi kan apa? Tidak ada cara lain. Sudah terlanjur, mau apa? Terlanjur. Kalau habis kencing tahu dia mau BAB, nah, jangan di sini, keluar. Kencing sudah. Ini sudah terlanjur masalahnya. Tapi kalau dia mau melakukan sesuatu yang lebih mengotori lagi dan dia belum melakukannya, maka harus dicegah. Adapun yang sudah terjadi, kita harus lihat ini bagaimana menghilangkan madharat ini. Dengan cara apa? Kalau tidak ada cara lain kecuali membiarkan dia sampai selesai, ya apa boleh buat. Kecuali misalnya ketika dia ini kencing, ada ember nganggur di situ, langsung kita sodorkan ke orang ini. Jangan di sini, kencingnya di sini saja. Misal. Tapi kalau tidak ada cara lain untuk menghindari kemungkaran yang sedang terjadi ini, kecuali dengan membiarkannya, karena itulah kemungkaran yang paling ringan, yaitu dibiarkan. Bukan karena itu sesuatu yang dibenarkan, tapi karena dalam rangka menghindari munculnya madharat yang lebih besar. Nah, termasuk dalam penerapan kaidah ini adalah, nah, ini kan mobil pres ya, pemilu, ikut menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih dalam konteks hidup bernegara sekarang ini, itu bukan berarti orang ini merestui sistem demokrasi. Ya, bukan. Karena kasusnya demokrasi ini sudah ada sebelum dia lahir. Ya, kalau yang umur-umurnya seperti kita ini, demokrasi sistem pemilihan ini sudah ada. Sebelum, sudah puluhan tahun yang lalu, yang berlaku ya ini. Kita nggak diberi pilihan. Rakyat ini tidak diberi pilihan mau pakai sistem apa nih. Mau pakai demokrasi, atau pakai sistem Islam, atau pakai otoriter, diktator, mau apa. Kan nggak disuruh milih toh. Antum lahir, ya sudah kayak gini nih kondisinya. Seperti ini. Jadi cara kita mendudukkan penggunaan hak pilih itu juga dalam rangka irtikab akhaf ad-dararain, melakukan yang paling ringan madharatnya. Misalnya ketika ada dua calon kepala daerah atau kepala negara atau gubernur, ya. Salah satunya pro kepada kepentingan umat, yang satunya tidak pro kepada kepentingan umat. Dari mana kita tahu? Ya dari misalnya track record dia selama ini, dari latar belakang politik dia sebelumnya bagaimana, atau dengan indikator-indikator lain seperti rekomendasi orang-orang yang mengenal dia dengan baik. Kalau kita tidak kenal, kita bisa tanya kepada orang-orang yang kita percaya dan orang ini mengenal orang tersebut. Boleh. Ya, itu termasuk salah satu cara untuk mengetahui sifat atau karakter seseorang dengan bertanya kepada orang yang mengenalnya. Ketika seseorang menemukan sejumlah indikator bahwa orang ini lebih baik daripada yang satu lagi, maka saat dia memberikan suaranya kepada orang yang dinilainya lebih baik, itu bukan berarti dia merestui demokrasi. Tetap kalau dia disuruh milih dari awal, saya tidak akan pilih demokrasi. Kufur demokrasi itu. Oh, yang berhak ngatur itu Allah. Bukan manusia yang berhak ngatur. Manusia ini hanya menjalankan aturannya Allah. Tapi kita tidak diberi pilihan kan? Tidak diberi. Adanya kamu pilih pakai hakmu atau tidak pakai. Nah, kalau kita tidak pakai hak kita, apakah berarti kita lepas dari sistem ini? Kenapa kok enggak? Ada sebagian orang berpikiran, tapi saya kan tidak tanggung jawab. Kalau ternyata orang yang saya pilih ini tidak benar, saya tidak tanggung jawab. Karena saya tidak milih. Ente yang milih kan? Tanggung jawab ente. Benar gak? Betul? Benar gak kayak gitu? Salahnya di mana? Nah, pertanyaannya gini. Ada sebagian orang yang tetap mengharamkan pemilu. Alasannya, kalau ikut serta berarti masuk dalam sistem demokrasi. Kalau tidak ikut serta, apakah berarti tidak masuk dalam sistem demokrasi? Ini pertanyaan yang pertama ini. Pertanyaan yang kedua, nanti kalau ternyata orang yang kamu pilih itu tidak baik membuat kebijakan-kebijakan yang melanggar syariat, berarti kamu tanggung jawab karena kamu telah milih dia. Sedangkan kami yang tidak milih tidak bertanggung jawab. Yang kedua ini benar enggak? Nah, salah semua. Kenapa kok salah? Kenapa kok salah? Ikut menyumbang itu belum tentu merestui. Ya, kita terapkan kaidah. Nabi milih, pilihannya dua nih. Membiarkan si Badui atau membiarkan si badui kencing di masjid, atau membiarkan sahabat-sahabat ini ngusir orang ini. Karena dua pilihan nih. Ini sahabat mau ngusir dan badui sudah kencing. Pilihannya dibiarkan kencing dengan konsekuensi, ya tambah banyak kencingnya di situ, atau biarkan orang-orang ini ngusir dia dengan konsekuensi apa? Kemana-mana kencingnya. Apakah ketika Nabi milih orang ini tetap kencing di masjid, Nabi merestui perbuatan dia? Tidak. Demikian juga ketika seseorang milih berdasarkan penilaian zahir dia, orang ini insya Allah lebih baik, dia berubah, terus yang milih itu tanggung jawab. Anggap aja sistem Islam lah, sistem Islam. Gak usah demokrasi-demokrasian, gak usah pemilu-pemiluan, gak usah pilpres-pilpresan. Dibaiat sebagai Amirul Mukminin. Dua hari kemudian berbalik dia, jadi orang fasik, bahkan murtad, mungkin enggak? Tanggung jawab rakyat ya? Enggak tanggung jawab. Gitu. Jadi itu penilaian yang salah. Penilaian yang salah. Irtikab akhafud dararain. Karena apa? Milih enggak milih, sistem ini tetap berjalan kok. Dan tidak milih itu bukan berarti tidak ikut menyebabkan terpilihnya salah satunya. Justru dengan tidak milih dia mempermudah orang lain untuk terpilih. Logikanya gini, karena kan yang dilihat kan suara yang sah ya, sistem pemilu kita ini tidak melihat berapa banyak sih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan yang tidak menggunakan. Nah, kalau yang golput 50% plus 1 pemilunya gak jadi. Enggak gitu. Yang masuk suara yang sah berapa itu yang dinilai. Kalau dari suara yang sah ini pro-nya ke yang, atau memilih yang tidak pro Islam, ya dia yang menang. Walaupun yang menggunakan itu hanya 10%. Misal warga Solo umpamanya 1 juta jiwa terjadi pemilihan kepala daerah, calonnya 2, A sama B, terus pakai nomor ya, A sama B aja. A ini Muslim, ya se-ele-ele wong Islam, insya Allah kan masih adalah kecenderungan dengan Islamnya. Yang B jelas non-muslim. Warga Solo 60% muslim, anggap aja 70% lah muslimnya, 30% non-muslim. Jadi 700 ribu muslim, 300 ribu non-muslim. Yang non-muslim kompak, mereka hanya memilih yang non-muslim, yang B. Nah, yang muslim ini ada 60%-nya golput. 60% atau 70% enggaklah, sudah ngaji semua. Ya. Saya haram memilu. Enggak boleh milih. Ayo kita serempak golput. Kalau 60% jatuhnya berapa? 420 ribu. Berarti sisanya cuma 280. Kalau ini sudah sepakat golput 60%, enggak usah kampanye, B pasti menang. Iya enggak? Enggak usah kampanye. Enak malah alhamdulillah, syukron nanti golput ya. Kita pasti menang. Jadi dia golput ini justru mempermudah dia naik. Berarti golputnya dia berpengaruh enggak terhadap terpilihnya salah satu calon? Nah, kalau dia buat kebijakan, tanggung jawab ente golput. Iya dong. Betul enggak? Dengan pola pikir itu loh ya. Nah, kalau enggak tanggung jawab ya kita juga ambilnya juga enggak tanggung jawab. Jadi kalau ini enggak mau disuruh bertanggung jawab terhadap kegolputan itu, maka kita yang menentukan pilihan berdasarkan apa yang zahir dari orang ini, dengan harapan dia menimbulkan, dia membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Ini juga tidak menjadi tanggung jawab kita seandainya dia tidak seperti yang kita harapkan. Paham ya? Jadi mukul pun enggak nih ceritanya. Ini kalau kasusnya kita tahu, kita bisa menilai, dan satu zen, satu mahzen. Yang satu menguntungkan, yang satu bakal merugikan. Kalau dua-duanya sama-sama remek, ya ente golput, ente milih podo wae. Gitu loh. Enggak usah ribut. Kalau udah jelas calonnya yang ini Yahudi, yang ini Yahudi juga, misalnya gitu. Podo-podo Yahudi. Ya enggak usah dipakai haknya. Om bakal dia juga yang salah satunya, dan jahatnya sama. Atau dua-duanya zen. Ya mau milih fadol, enggak milih juga enggak apa-apa. Karena pasti salah satu yang akan kepilih dan dua-duanya bagus. Jadi juga jangan ribut kalau calonnya sama-sama baik. Yang jadi masalah itu adalah kalau ada yang lebih baik. Nah, kita ini menggunakan hak pilih ini bukan karena kita merestui, enggak boleh loh ya, senang dengan adanya sistem enggak boleh. Jadi ketika nyoblos itu nyoblosnya terpaksa. Cuman daripada tidak dicoblos, yang naik lebih jelek, ya sudah kita mengharapkan suatu saat seandainya umatnya sudah sadar semua, ayo kita rubah aja deh sistemnya deh, sepakat kita rubah ya, kita ganti sistem Islami. Jangan ada yang protes, lu saya seneng nyoblos, nggak boleh, nggak pakai cabut-cabutan ya, buang jauh-jauh ya, jadi bukan karena merestu, ini harus kita tanamkan. Kalau ada restu, haram. Ya, haram. Haram karena akidahnya dia yang merestui sistem demokrasi ini. Jadi, itu yang harus kita jaga, itu akidah kita. Jadi, bukan karena kita senang dengan sistem ini. Wah, enak Ustaz. Kalau demokrasi kan ada debat dulu, Ustaz. Debat itu bohong semua. Cuman ngomong, belum dibuktikan, kok. Artinya, tetap tidak boleh dibarengi dengan restu apa ridho dalam hati kita terhadap sistem ini. Kita harus wajib membenci sistem demokrasi. Membenci itu bukan bertindak anarkis, jangan gagal paham antum. Membenci itu amalan hati, tidak wajib kita keluarkan, tidak wajib. Tapi kalau ditanya kamu pilih mana, sistem Islam atau demokrasi, ya saya pilih sistem Islam. Ya, saya pilih sistem Islam, itu yang terbaik. Tapi kalau nggak ada pilihan seperti saat ini, nggak ada pilihan, maka ya sudah, ini madarat. Dan yang lebih ringan adalah dengan menggunakan hak pilih pada kasus calonnya ini, yang ini baik, yang ini tidak baik. Kalau jeleknya sama sederajat atau baiknya juga sama, monggo mau dipakai, enggak dipakai, sama aja. Dan kalau seandainya yang sudah kita harapkan lebih baik itu tidak seperti harapan kita, tidak tanggung jawab kita. Ya, tidak tanggung jawab. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak bertanggung jawab terhadap kencingnya si orang Arab Badui tadi. Jelas ya? Jadi jangan ada lagi yang tanya tentang Ustaz nyoblos apa enggak. Sudah tak jelaskan. Baik, badan dulu ya. Nah, belum sholat, aku sudah sholat semua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalannya sendiri satu lah, sedekah sama mana. Sudah sholat semua nih? Anda belum ya? Siapa lagi yang belum? Baik. Badan dulu. Sangat dibolehkan. Niatnya sholat sunnah dapat pahala. solu fi buyutikum ya. Hayya 'ala shalah di kan solu fi buyutikum. Sik takon. A atau B? Pas her ya angel. Katanya rahasia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, untuk materinya mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita sisakan ada dua kaidah turunan yang kita bahas nanti aja. Jadi sementara kita cukupkan dulu materinya. Ada yang mau ditanyakan? Kok senengnya sih yang menunggu ya? Ya kalau yang sekarang ini antum puas, antum pilih lagi. Antum puas apa enggak dengan yang sekarang ini? Hah? Banyak yang maksud. Yang maksud tim sesnya itu. Istikharah dulu. Ya, istikharah. Nah, iya makanya. Dia sudah tahu tanya lagi. Loh, ya, ding. Baik. Ada lagi yang ditanyakan selain itu loh ya. Suras. Ada bab mughlaq. Plus. Kalau kita tidak milih apa? Artinya ente milih atau tidak milih itu tidak bisa terlepas dari sistem. Karena sistem yang berlaku ini adalah tidak melihat kepada banyaknya jumlah pemilih, tapi berapa suara yang masuk gitu. Kalau nggak dipakai haknya, yang menggunakan hanya orang-orang yang tidak baik dan mereka memilih orang yang seperti mereka, ya jelas itu yang akan menang. Jadi menggunakan di sini adalah untuk mengurangi mafsadat yang mungkin timbul itu. Ada benernya juga itu kata-kata. Kecuali kalau sistemnya begini, dicatat dulu siapa yang memiliki hak pilih, kemudian dilihat dari suara yang masuk. Oh, ternyata yang menggunakan suaranya kurang dari 50%, berarti pemilunya tidak sah. Nah, kalau sistemnya begitu, baru milih dengan tidak milih ini memiliki perbedaan yang signifikan. Cuma masalahnya kalau tidak sah, terus apa yang jadi pemimpin? Dengan cara apa dia akan dipilih? Ada nggak cara lain yang menjamin bahwa yang terpilih ini adalah yang lebih baik? Kalau sistemnya malah mengatakan, misalnya sistemnya ini, kalau jumlah pemilih ini kurang dari 50%, maka yang kemarin menjabat akan melanjutkan jabatannya. Ya, kita lihat yang kemarin ini bagaimana. Ya, tergantung sistemnya itu. Misalnya gini, saat ini Kota Solo misalnya aja ya, dipimpin oleh pemimpin yang bagus, pro kepada Islam, dan dia banyak mendatangkan kemaslahatan buat kaum muslimin. Habis dia masa jabatannya, tapi dia masih bisa menjabat satu periode lagi. Pas masa pemilihan, ada pesaingnya. Pesaingnya ini tidak baik, dan sistemnya melihat kepada perbandingan. Misalnya, kalau yang menggunakan hak suara itu kurang dari 50%, maka otomatis dia akan menjabat lagi. Tapi kalau lebih dari 50%, maka dilihat banyak mana. Dan kebetulan kaum muslimin mayoritas 60% musliminnya ini, atau 55% muslimin di kota itu. Ayo kita sepakat, gak usah pilih aja, otomatis dia akan menang lagi. Kan gitu. Nah, tadi itu kalau sistemnya seperti itu, maka golput di sini adalah pilihan terbaik. Kalau dia gunakan hak suaranya, ya dia harus milih orang ini juga, jangan sampai milih yang lain gitu. Tapi kalau sistemnya tidak begitu, ya pokoknya suara yang masuk berapa, milih ini berapa, beli ini berapa, yang banyak itu yang menang. Ya, otomatis sudah. Mau enggak milih pun juga tetap akan mempengaruhi perolehan itu. Karena kita tidak menggunakan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memenangkan orang yang kita harapkan lebih baik. Enggak dipakai. Akhirnya yang menang yang lain. Dia juga bakal kena kebijakannya. Enggak bisa lepas. Emang enggak milih terus bisa lepas gitu dari aturan. Enggak bisa kan, tetap aja. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.